bagai tersiram haru di saat ku memandang. Wis saiki. Wis sa. Hah? Wis sa. Durung. Durung. Durung. Ayah ya apa iki ya? Ya apa iki? Kok ayah sih? Hah? Bapak ngono lho. Iki lho pandek ge iso ucul iki sing. Kelet. Pandek ge iso ucul, kelet ya. Oke, kita bersama buat tanda semuanya bareng Ma Esa. Hatiku kecewa. Thank you. denganku. Tidaklah tahu

bener iku lho. Lah iya. Bunga punya apa? Lah apa sajane? Mas aku iki dekat lapo. Lho ya ngono iki. Ngore-ngore ge. Ya apa sih? Bahasa Music. Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat pemirsa yang di rumah dan di studio. Malam hari ini kita live streaming bersama Mahesa Musik. Ada yang dari Malang tadi. Ono sing takon mau. Ono ta pasangan iku ngono mau. Maaf ya, saya enggak bisa jawab. Di kalau panas nantari. Hey! Salah. Keliru. Iya, Riko penyanyi bintang tamu loh, Kak. Iya, tapi wong salah yo. Sabar. Seraut wajah. Salah. Pisan kas tak rondap. Maaf dulur, salah. Sabiran adae. Oh saiba. Jengkat. Bintang tamu gono liyane iki ya. Kasih mah. Hei. Ya. Kon mudun. Sik sak pira nadae. Ya wis, coba. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Kepingin bebas jadi wong edan. Ayo kita. Mahesa Musik. Susah mikir talanku, perkota lade uripku iku tutu urusanku. Talan urip kabeh manungsa, kecekak tete olok gatoro. Eling-eling kabeh kuwi kanca, urip pisan aja digawe lara. Tarik edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Kepingin edan dadi wong bebas. Hey! Selamat malam para wong edan Indonesia. Eleng-eleng omongi wong tua, loro ati angel tabane, wetok karo wong loro utung, ngopi opat. Ojo susah mikir talanmu, mergo talane uripku iki dudu urusanmu. Wong edan kuwi bebas. Kepingin bebas dadi wong edan. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Kepingin bebas dadi wong edan. Mahesa Selamat malam orang-orang edan. Selamat malam para buruan-buruan Indonesia. Ayo tak sedek, ayo bareng-bareng dari Bongetan. Kepengen bebas dari Bongetan. Oke bos. Eleng-eleng omongi waktu o, loro hati angin tabani. Beto karu wong sing loro kutu ngombe obat dinggo mapatur. Ora usah mikir uripku, aja susah mikir talanku. Mergo talane uripku iki kudu urusanku. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, kepingin edan dadi wong bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, kepingin edan dadi wong bebas. Mahesa Misi Salino untuk kadang. Kok gelem aku diatur-atur Mas Gary. Ojo, awakmu wis elek. Ojo niru nurus etik sing elek. Dadi gandeng didik lah. Ayo ganti-ganti. Selamat malam. Cantik sekali sih. Alhamdulillah. Laila apa kabar? Baik, Jon. Oke, boy. Thank you. Nyapo sih kuno. Eh, tua pada tua. Tua pada tua. Kini pakai narek nom. Sapila Permata Mahesa Music. Kau pertemuan lagu perdana di sini bareng-bareng Mahesa Musik. Yeah. Salam hormat buat panjenengan, salam sampung rasa, rasa paseduluran bersama artisnya Mahesa Music. Satu adegan lagu. Sesel buat semuanya yang ada di rumah dan juga di studio. Para Mahesa Music. Bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu, hari ini ku mencintaimu. Aku dewe. Yang ku tahu, ku sangat menyayangi. Apa adanya. Terima kasih.